静かな声で。 Yakin dan menghilang Biar sesimpan harapan jadi kenangan Walau tak sempat untuk saya miliki Namun kau sangat berarti di hati Tapi sekarang saya menyesal Mengapa tong susah saling kenal Seharusnya waktu itu tong tak usah kekang Dan antar peluang Kau sangat well dan berikan saya sedikit ruang Dan saya pun mulai berjuang Lewat song satuang Demi kau bisa habiskan tenaga waktu pun terbuang Tapi saya salah titip harap Kepada sosok yang tertepat Gagalah sudah tuh saya dapat Figur baru sebagai penyemangat Dan sumpah saya menyesali Kenapa kau sekenali Tolong kopi yang kembali Agar luka sembuh dan pulih Taruh namun tu lenyap dan kau jauh Sempat saya berpikir kau adalah akhir Sanya tempat kau singgah jikalau kau lelah Hilang dan lenyap seperti diterpa bencana Rasa percuma jadi saya harus pulang kembali Karena saya rasa kau tak bisa untuk menepi Kubur semua harapan jika nanti tong berhadapan Karena saya tahu jika bersama nanti pasti saya yang terluka Entah sempat untuk sadekah Kau putubu dan sepuluh orang Tapi tadi tak berpihak oh, Kubur hilang tanpa jejak Serta ikat ingin dekat Membantukan saya dengan rasa Hilang kau pergi tanpa bahasa Kini pun kecewa yang terasa Ingat kau hebat dan luar biasa Mau cinta mau sayang ah, jujur bilang Kau pergi kas tinggal dan kau menghilang Dan kini yang sekarang tertinggal kenang Pergi jika buat kau senang Dansa Salah kenal kau Dansa Salah jaga kau Dansa Terpaksa harus ikhlaskan kau I'll be fine without you Biarkan kau pergi berlalu Tenangkan gelora hatiku Hindari rasa yang membunuh Satra memaksa jika bukan sayang Kau pilih untuk bersama Saya tahu satra sempurna Maka pastikan percuma Saya terus menyimpan rasa Yang semakin bergejolak pada kau Ingin bersama dengan kau Saya serius kau bermain Kau pecinta untuk orang lain Girl you know I'll be fine I can forget you in the last night Entah sempat, tuk sadakah